Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan mengetahui hukum-hukum dalam bentuk-bentuk transaksi yang terdapat di zaman kita sekarang ini, yang mana bentuk transaksi muamalah pembahasan kita dalam kaidah yang kedua, yaitu masih dalam keadaan kaidah gharar, adanya sesuatu yang tidak jelas di dalam transaksi tersebut, yaitu diantaranya permasalahan tentang kartu diskon dan apa hukum. InsyaAllah akan kita mengetahui apa yang maksud dengan diskon. Kemudian ternyata dalam kontemporer ini ada yang mempraktekkan memberikan diskon tapi dengan syarat menjadi member, ya. Dan sehingga mereka memberikan kartu identitas. Dengan kartu tersebut mereka memberikan diskon-diskon ketika kita belanja. Nantinya kita akan mengetahui bagaimana perkataan ulama berdasarkan dalil-dalil dari agama Islam. Dan di akhir nanti akan kita perluas pembahasan kita dengan diskusi dan tanya jawab untuk masalah yang lainnya, baik masalah diskon maupun yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan diskon? Diskon adalah potongan dari harga pasar atau dari harga barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita membeli barang dan penjual mengatakan bahwa pasarnya sekian, kami memberikan diskon sekian. Berarti memberikan potongan harga dari harga pasaran yang biasa dijual. Atau menjual barang, barang tersebut sudah ditetapkan pemerintah harganya, tetapi penjual barang tersebut mengatakan kami memberikan potongan harga, diskon dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu yang dimaksud dengan diskon. Sebelum kita jelaskan tentang pengertian hukum dalam diskon tersebut, dan di sini dibahas di sini yaitu bagaimana hukum pemerintah menetapkan harga. Sebetulnya sudah kita bahas dahulu, tetapi karena di dalam buku ini dibahas kembali dan tidak ada salahnya kita mengulang-ulang pembahasan ini. Pada dasarnya agama Islam melarang pemerintah menetapkan harga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mau menetapkan harga ketika terjadi kenaikan barang-barang di Madinah ketika itu. Sehingga para sahabat meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan harga, menurunkan harga. Karena pada dasarnya jual beli itu berdasarkan keridhaan, innamal bai'u antara din. Jual beli itu berdasarkan keridhaan. Jadi sudah dikembalikan oleh hukum Islam asalkan keridhaan antara penjual pembeli dan tentunya syarat-syarat sah jual beli yang lainnya. Sehingga Islam tidak mengatur, pada dasarnya tidak boleh mengatur harga. Pemerintah tidak boleh mengatur harga. Karena berdasarkan hadis yang dikatakan Abu Daud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan. Beliau mengatakan innallaha huwal musair. Allah lah yang menetapkan harga. Al-qabidul basitur raziku. Yaitu menetapkan harga caranya dengan Allah yang menahan rezeki. Dan sudah hukum pasar ketika barang tersebut ditahan oleh Ta'ala. Misalkan lama tidak turun hujan mengakibatkan tanaman sulit untuk tumbuh dan sedikit tersedia di pasaran, maka harga menjadi naik. Al-basit, Allah hingga meluaskan rezeki dengan Allah memberikan kelapangan rezeki berupa hujan yang menumbuhkan sehingga terpenuhi kebutuhan manusia. Ya. Sehingga terpenuhi sayuran, tanaman, buah-buahan. Ini menjadi cukup. Apa yang dibutuhkan manusia tersedia. Maka harga menjadi murah. Maka melimpah ketersediaan barang, maka harga makin murah. Nah, makanya di musim-musim tertentu harga akan sangat murah. Allah yang memberikan rezeki. Ya, musim-musimnya maka akan sangat murah. Nah, ini adalah bentuk bahwa Allah lah yang sebagai pengatur rezeki manusia. Sehingga harga tersebut terjadilah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kena barangnya banyak, harganya jadi murah. Sehingga Rasulullah SAW pemimpin tidak mau menetapkan harga. Alasan beliau apa? Wa inni la arju an alqallah. Aku berharap bertemu dengan Allah. Wa laisa ahadun minkum. Tidak seorang pun di antara kalian yang yutalibuni bimazlamatin, menuntutku kezaliman atas kezaliman yang kulakukan. Fidamin walamalin, baik kezaliman pada darah maupun pada harta. Karena apabila Rasulullah SAW menetapkan harga, dikhawatirkan ada yang terzalimi, yaitu para pedagang. Karena para pedagang menaikkan harga, memang keadaan ketika itu barangnya sedikit dan mereka membeli harga tentu sudah tinggi. Kalau dipaksa untuk menurunkan, berarti pedagang akan rugi menjual di bawah harga modal. Dan Rasulullah SAW beliau tidak mau, khawatir nanti akan apa? Akan menzolimi, ada yang terzolimi. Nah, inilah alasannya. Namun, ya, ini memang keadaannya secara alamiah. Maka para ulama membolehkan. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mayoritas ulama mengatakan membolehkan pemerintah turut campur untuk menetapkan harga berdasarkan keadilan. Ya. Rasulullah SAW tidak menetapkan harga, dikhawatirkan berbuat zalim. Maka pemerintah dibolehkan untuk menetapkan harga berdasarkan keadilan, tidak menzalimi pedagang, pebisnis, dan juga tidak menjadikan terzalimi masyarakat. Maka ini memang disanalah peran pemerintah, yaitu untuk memperhatikan rakyatnya. Ya, jangan sampai pebisnis-pebisnis meletakkan harga atau menaruh harga sekehendaknya saja. Mentang-mentang barang tersebut dia yang monopoli, sehingga seenaknya saja menetapkan harga. Maka perlu di sini ya berdasarkan keadilan, menurut mayoritas ulama sangat diminta pemerintah untuk menentukan harga barang-barang yang memang dibutuhkan orang banyak. Contohnya pada sembako. Ya. Nah, itulah. Ini penjelasan tentang bahwa terkadang barang tersebut pemerintah yang menetapkan harganya. Kalau ada orang menjual di bawah itu lagi, berarti dia menjual di bawah harga pasaran. Ya. Contohnya tetap masih ada kan, sudah diatur oleh pemerintah, ternyata masih ada juga yang menjual di bawah harga, di bawah ketetapan pemerintah. Nah, itu namanya diskon, potongan harga. Nah, sekarang kita akan mengetahui hukum diskon atau menjual barang di bawah harga pasaran atau di bawah harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Maka terjadi perbedaan para ulama. Boleh tidak kita menjual harga di bawah harga pasaran atau di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Pendapat pertama mengatakan tidak boleh, haram hukumnya. Dan pendapat ini merupakan pendapat mazhab Maliki. Imam Malik meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab melewati Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhuma yang sedang menjual zabib, yaitu anggur kering, kismis ya, menjual kismis. Yang mana Umar berkata kepada Hatib, naikkanlah harganya, atau kalau tidak mau tinggalkan pasar ini. Hadis ini dikenal oleh Imam Malik. Jadi pedagang yang lain meminta Umar bin Khattab sebagai pemimpin, perintahkan, tentukan harga standarnya, supaya apa, kami tidak terzolimi, kata pedagang lain. Orang-orang membeli ke Hatib semua ya. Sehingga Umar bin Khattab mendatangi Hatib dan disampaikan oleh Imam bin Khattab ya, kepada Hatib, inilah dalil Imam Malik bahwa tidak boleh menjual harga di bawah pasaran. Karena yang dilakukan oleh Umar bin, dalilnya yang dilakukan oleh amalan perbuatan sahabat ya. Dan juga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dibantah oleh, ditanggapi oleh ulama yang lain, dalil mengatakan tidak boleh menjual barang di harga bawah pasaran atau ditetapkan pemerintah karena berdalil dengan riwayat ini kurang pas, kurang tepat, karena diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi ya, bahwa Umar radhiyallahu anhu beliau merujuk dari pendapat tersebut. Beliau merujuk dari pendapatnya melarang Hatib untuk berjualan. Yang mana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, beliau mendatangi Hatib di rumahnya. Kemudian beliau berkata pada Hatib, "Itu bukanlah keputusan dan perintahku. Aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negeri, maka juallah sekehendakmu dan sesukamu." Ya Umar menyesali ucapannya. Dan dia memerintahkan pada Hatib, terserah engkau jual mau berapa, terserahmu. Ya, ini adalah bahwa dalil, menggunakan dalil perkataan Umar, ternyata Umar rujuk dari pendapat beliau. Ya, maka tidak kuat menjadi larangan, karena Umar sendiri sudah merujuk dari pendapatnya. Dalil kedua, pendapat yang mengatakan tidak boleh menjual barang di bawah harga pasaran, karena ini bisa menzalimi pedagang yang lain. Ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la dararo wala diror, tidak boleh kita memudaratkan orang lain. Kalau kita menjual, maka pedagang-pedagang sekitar akan termudarati. Ya, kita jual dengan harga murah. Tapi kalau memang ada niat untuk melakukan itu, untuk membunuh pedagang lain, maka hukumnya haram. Ya. Atau yang melakukan seperti monopoli yang kita sebutkan dahulu. Artinya dananya besar dan dia bisa menjual di bawah harga pasaran, tidak habis-habis barangnya, sehingga apa? Toko-toko yang biasa jual di rumahan jadi mati dibuatnya. Memang tujuannya untuk itu, maka atau monopoli itu dilarang dalam Islam. Wallahu ta'alam. Jadi kalau ada niat mudaratkan, maka itu dilarang. Jadi ini larangan, larangan ulama yang haramkan ini mudaratkan pedagang yang lain. Ya, maka ditanggapi ulama yang lain juga bahwa yatahammalu dararul khos lidaf'id dararil 'am. Ya. Dibolehkan kita memudaratkan sebagian kecil kelompok untuk menghilangkan mudarat yang lebih besar pada orang yang banyak. Artinya kalau ada dua mudarat yang bertentangan, kaidahnya dalam ulama fikih sepakati mengatakan boleh kita melanggar mudarat yang orang lebih kecil komunitasnya untuk mendapatkan manfaat orang yang lebih banyak. Sehingga para ulama mengatakan yang lebih banyak manfaatnya ketika memberikan diskon itu pembeli, dan pembeli jumlah lebih banyak dari penjual. Sehingga dengan mengatakan mudhari ini masih kurang pas dalilnya. Karena yang diuntungkan adalah pembeli, dia itu mayoritas. Ya, mudarat penjual itu hanya sebagian kecil. Maka didahulukan manfaat bagi orang banyak. Nah, ini dibantah ulama mengatakan haram. Sehingga pendapat kedua dari ulama mengatakan boleh menjual di bawah harga pasaran. Ya. Atau dibolehkan juga di bawah yang tetap pemerintah. Tentunya ini hukum bolehnya ini juga selama tidak ada mudarat tentunya. Karena syariat Islam tersebut Allah turunkan tujuannya atau maqasidus syariatnya, tujuannya adalah untuk melahirkan kemaslahatan. Ya. Tapi kalau kita memang menjualnya di bawah harga pasaran, memang berniat untuk memudaratkan orang lain, tentunya ini tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Selama tidak ada niat, ya, memang kita hanya memberikan manfaat kepada orang banyak saja, kemudian habis modal kita. Kemudian tentunya kalau sudah habis modal kita, orang akan belanja tempat pedagang yang lain. Ya, maka ini tidak mudaratkan yang lain. Tapi kalau memang niat monopoli yang tadi saya katakan, atau memang pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan tertentu, tujuannya apa? Supaya mengatur, supaya jangan sampai adanya mudarat yang akan muncul. Ya, maka wajib mentaati pemerintah untuk menghilangkan mudarat yang memang akan muncul, diperkirakan oleh pemerintah. Nah, sehingga para ulama mayoritas mengatakan boleh menjual barang di bawah ketetapan. Ya, tentunya selama tidak ada mudarat yang kelihatan muncul, yang besar mudaratnya. Apa dalil ulama yang bolehkan? Ya. Di mana di sini disebutkan boleh menjual barang di bawah harga pasar sebagai tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama mazhab. Dari pendapat ini yaitu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah menyayangi yaitu seseorang yang memudahkan urusan orang lain ketika dia sebagai penjual. Ya, bentuk dia memudahkan urusan orang lain yaitu dengan memberikan harga yang murah. Maka Allah kan memang tujuannya memberikan diskon untuk membantu orang lain, bukan tujuannya untuk mendorong orang lain, untuk membunuh pedagang lain, bukan itu tujuannya. Tapi memang hanya untuk membantu orang lain. Ya. Wa idza ishtara, dan ketika membeli. Nah, ketika kita membeli, Allah menyayangi itu seperti apa? Ketika dia membeli, dia menanyakan bagaimana bentuk sikap arah toleransi atau memudahkan usaha lain, yaitu dengan tidak menawar dengan harga yang berlebihan. Nah, ini bentuk pembeli yang memudahkan usaha pedagang. Misalkan pedagang katakan berapa, 10 ribu ditawar oleh pedagang harganya. Nah, pembeli langsung membeli misalkan karena dia merasa harga sudah cocok. Walaupun dia tahu misalkan di sebelahnya atau tempat yang agak jauh harganya misalkan 5 ribu atau 8 ribu. Tapi dia untuk memudahkan, dia melihat bahwa penjual ini seperti membutuhkan uang. Ya, maka memang tujuannya untuk membantu orang lain, Allah yang akan menyayanginya. Nah, ini dengan inilah hadis di Imam Bukhari, para ulama mengatakan boleh seorang pedagang tersebut bentuk kasih sayangnya pada pembeli yang membutuhkan, dia menjual dengan harga yang murah dari pasaran. Nah, wallahu ta'alam, maka dari dua pendapat tersebut, ya, maka hukum memberikan diskon dibolehkan selama bukan niatnya untuk merusak orang lain. Tapi kalau memang muncul kerusakan yang lain, maka tentu ini dilarang oleh agama Islam. Kartu diskon yaitu kartu yang pemegangnya mendapatkan potongan harga pada saat berbelanja di beberapa toko yang telah menyepakati sebelumnya untuk memberikan potongan harga. Ya, dengan kartu tersebut kita mendapatkan diskon potongan harga dari harga yang biasa. Nah, kartu diskon ini ada dua bentuknya, tapi kalau sekarang umumnya sudah ya dua bentuknya, yaitu yang umum dan yang khusus. Tapi sekarang, zaman sekarang sepertinya sudah jarang kartu diskon umum. Apa yang maksudnya kartu diskon umum? Memang ada suatu lembaga atau suatu usaha, mereka sengaja mencari ya mitra-mitra atau pedagang toko-toko yang akan memberikan diskon. Nah, setelah bermitra dengan penerbit kartu ini, maka dia badan usaha ini menjualnya ke orang lain. Ya, sehingga pemegang kartu ini begitu dia belanja yang penerbit kartu ini kerjasama, dia akan mendapatkan diskon. Nah, ini kartu diskon umum. Artinya menerbitkan bukan toko itu sendiri, tapi orang ketiga. Orang ketiga yang sudah kerjasama dengan merchant-merchant. Ya. Sehingga dengan pemegang kartu tersebut kita akan mendapatkan potongan-potongan harga. Ini kartu diskon umum. Yang kedua, kartu diskon khusus. Nah, kartu diskon khusus memang toko tersebut atau produsen tersebut yang menerbitkan kartu khusus untuk tempat mereka. Dengan menggunakan kartu kita akan mendapatkan potongan harga. Nah, ini namanya kartu diskon khusus. Nah, bagaimana para ulama melihat hukum kartu diskon ini? Ya. Maka para ulama sepakat mengatakan boleh hukumnya menerbitkan serta menggunakan untuk menerbitkan kartu tersebut atau menggunakan kartu diskon tersebut apabila kartu tersebut kita dapatkan secara cuma-cuma. Tidak ada biaya administrasi atau tidak ada biaya iuran anggota. Ya, maka sepakat para ulama mengatakan boleh. Maka tidak ada yang mengatakan ini yang haram. Berdasarkan keputusan ulama dunia yang diadakan oleh OKI, memutuskan pada tahun 2003 mengatakan kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan, dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah. Jadi fasilitas atau jasa atau barang dijualnya boleh oleh syariat. Maka menggunakan kartu tersebut boleh ya. Hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma, tanpa membayar kita untuk mendapatkan kartu tersebut. Nah, adapun kartu diskon yang mana untuk mendapatkan kartu tersebut disyaratkan harus membayar iuran keanggotaan ya, atau membayar administrasi. Bagaimana pernyataan para ulama setelah mempelajari penelitian tentang hukum kartu diskon tersebut. Maka ternyata hasilnya berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan, menurut Dr. Sami Aswailim, hukumnya boleh. Ya. Karena uang iuran tersebut adalah sebagai imbalan untuk pihak pengelola atau penerbit kartu atas jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang menjual barang atau jasa, serta kemudian memberitahukannya kepada pemegang kartu, dan upah atas jasa kerja itu hukumnya halal. Nah, ini pada kartu umum tadi. Kartu umum tersebut diterbitkan oleh yang ketiga, yang mana orang ketiga ini dia mencari kerjasama mitra-mitranya, yang mana kartu ini ketika belanja dengan kartu ini kita mendapatkan diskon dari mitra yang sudah bekerjasama. Berarti menurut Dr. Sami, berarti ini mendapatkan jasa dari mencari mitra-mitra tadi, karena dia ada jasanya. Ya, maka hukumnya sama, kita membayar jasa orang untuk kita mendapatkan diskon. Maka ditanggapi oleh pendapat ini, pendapat ini mengatakan sebagai jasa tidak benarkan oleh syariat. Kenapa? Karena jasa yang diterbitkan oleh penerbit kartu mengandung unsur ghoror. Karena dia menjual jasa diskon potongan harga kepada kita kan. Kita membayar misalkan untuk mendapatkan kartu tersebut 200 ribu. Nah, apa yang kita dapatkan yaitu jasa potongan harga. Dan dia yang sudah bekerja. Ya. Maka para ulama katakan apa? Jasanya itu tidak jelas. Potongannya itu tidak jelas waktu kita bayar 200 ribu. Tetapi kita tidak tahu diskon apa saja yang kita dapatkan. Bisa jadi 5%, 10%, dan itu berbeda-beda, beragam-ragam, tidak jelasannya tersebut. Sehingga apa? Ini menyebabkan adanya uang yang jelas ditukar dengan sesuatu yang tidak jelas. Maka ini mengandung ketidakjelasan yang mana Rasulullah SAW melarang. Berdasarkan dari riwayatkan dari Abu Hurairah, nah Rasulullah SAW an bai'il gharari. Diriwayatkan, dikeluarkan Imam Muslim. Rasulullah SAW melarang, mengharamkan jual beli yang tidak jelas. Nah, uang yang jelas ditukar dengan jasa yang tidak jelas, potongan harga. Nah, ini ditanggapi oleh ulama yang lain. Kemudian, selain gharar, kartu diskon jas ini juga mengandung unsur riba jual beli. Ya, riba dalam jual beli. Di mana pemegang kartu menukar uang iuran keanggotaan dengan uang potongan harga barang atau uang potongan jasa, namun berbeda nominalnya. Nah, karena kita nyerahkan uang, yang kita dapatkan juga potongan uang dan potongan uang dari pembelian jasa atau pembelian barang. Berarti uang ditukar dengan uang. Sedangkan kita bayar 200 ribu, bisa jadi nanti kita mendapatkan potong-potongnya lebih dari itu, 1.500 atau 1 juta. Berarti 200 ribu tukar dengan 500 juta. Padahal disyaratkan, Rasulullah SAW mengatakan apa? Az-zahabu biz-zahab wal-fiddo bil-fiddo. Emas ketika itu kan emas harus sama. Maksudnya dinar ya. Para ulama mengatakan, ya ini ketika itu alat tukar di masa Nabi adalah emas dan perak. Sehingga alat tukar di masa kita adalah rupiah. Maka rupiah ditukar dengan rupiah harus sama, tidak boleh berbeda. Ya. Nah, ini terdapat riba juga. Nah. Oleh karena alasan di atas, maka ulama internasional mengatakan haram kartu diskon yang pakai bayar administrasi atau iuran anggota. Di antaranya, ya, para ulama dunia berkumpul yang diadakan oleh Rabitu Alam Islami mengatakan, memutuskan, ya, setelah membaca, menelaah serta mendiskusikan penelitian-penelitian yang diajukan ke majelis tentang hukum kartu diskon, maka diputuskan tidak boleh menerbitkan serta membeli kartu diskon jika untuk mendapatkan kartu. Pemegang ditarik iuran keanggotaan atau uang administrasi. Ya, jadi untuk mendapatkan diskon harus ada uang administrasi atau uang keanggotaan. Maka ulama mengatakan ini diharamkan. Apa alasannya? Karena kartu ini mengandung unsur gharar. Ya. Gharar sesungguhnya pada saat pemegang kartu memberikan uang kepada penerbit kartu, ia tidak tahu apakah akan mendapatkan imbalan dari uang yang diberikan atau tidak. Ya, atau tidak jelas berapa dia akan mendapatkan potongan diskonnya. Itu diantaranya di keluarkan oleh ulama internasional didiadakan oleh Rabitoh. Kemudian juga ulama kembali berkumpul yang diadakan oleh OKI dan juga mengatakan juga sama, tidak boleh. Ya. Kemudian juga lembaga dewan ulama Kerajaan Arab Saudi mengatakan juga haram terhadap kartu diskon yang harus membayar. Ya. Maka dari penjelasan lembaga fatwa tersebut dapat dipahami bahwa kartu yang pemegangnya diharuskan bayar iuran keanggotaan atau uang administrasi tidak dibolehkan. Ya, maka kesimpulannya ya tidak dibolehkan. Tetapi jika uang ditarik dari pemegang kartu hanya sebatas uang penggantian pembuatan kartu dan nyata-nyata dibutuhkan untuk itu, ya, dan pihak yang menerbitkan tidak ambil untung, maka ini hukumnya disepakati oleh para ulama kontemporer boleh. Ya, maksudnya apa? Memang misalkan ketika membuat kartu diskon tersebut, memang butuh kartu itu kan perlu biaya. Misalkan harganya 10.000, maka 10.000 itu dibebankan pada orang yang kami bilang kartu, maka ini dibolehkan. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Kalau sudah lebih saja dari biaya yang muncul, betul-betul biaya muncul, maka dia menjadi keuntungan dan menjadi haram. Ya, jadi kesimpulannya bahwa bentuk diskon tersebut pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada unsur yang dilarang oleh syariat. Di antara unsur dilarang syariat bisa menyebabkan mudarat kepada orang lain. Atau ketika kita memberikan diskon, ternyata ada unsur yang dilarang syariat, yaitu unsur ghararnya, ketidakjelasan. Contohnya pada kartu diskon yang harus membayar. Dan yang berikutnya, yaitu ketika memberikan diskon, kita mendapatkan diskon, ternyata ada unsur yang dilarang syariat juga. Yang ketiga, yaitu ada unsur ribanya. Ya, maka kalau ada unsur, kita kembalikan pada hukum asal muamalah adalah boleh. Tapi kalau terdapat hal dilarang, maka dia menjadi haram. Contoh yang ada riba yang lainnya. Ya. Misalkan kita mendapatkan diskon, potongan harga, tapi di sana ada akad utang piutang. Contohnya kita harus deposit uang. Dengan deposit uang, menaruh uang dan dipakai uang kita, berarti akad utang piutang. Dan mereka memberikan diskon potongan-potongan, maka ini menjadi apa? Diskon yang melanggar syariat. Ya. Nah, mungkin prakteknya nanti kasus berbeda antara kasus yang satu dengan yang lain. Bisa juga saya memberikan contoh kasusnya, yaitu misalkan suatu travel, perjalanan, ya, mereka mengatakan kami memberikan diskon kepada yang membayar DP di tanggal sekian sampai sekian, diskonnya yaitu 10% dari harga normal misalkan. Nah, tentunya kita akan tertarik untuk mendaftar mengikuti perjalanan tersebut. Tetapi dia bisa menjadi dilarang syariat. Kapan? Ternyata si pihak travel akadnya tidak jelas dengan pembeli jasa. Contoh, kalau seharusnya dalam Islam, ketika seorang membayar DP tersebut, uang DP tersebut, sudah harus tahu dia apa bentuk jasa secara rinci yang akan didapatkan. Baru sah terjadi akad jual beli jasa untuk pelayanan. Ya, contohnya kalau perjalanan umroh, maka dengan bayar DP dia sudah tahu dia akan mendapatkan perjalanannya itu apa, pakai pesawat apa, kemudian apalagi hotelnya hotel apa, perjalanan berapa hari, kemudian nanti bagaimana kendaraan bisnya, itu sudah harus jelas dalam akad jual beli jasa, baru sah itu sebagai DP. Tapi kalau tidak jelas itu, maka dia pada hakikatnya ini adalah pinjaman saja kepada pihak travel. Karena uang tadi dipakai, pasti akan dipakai oleh pihak travel. Tapi akadnya tidak sah, batal. Kenapa? Kata tadi sudah kita katakan, suratnya sahnya salam. Ya. Atau bahkan ini bisa menjadi tidak sah juga seandainya salam. Karena salam itu semua uang harus dibayar di depan. Ya. Dan speknya rinci. Nah, maka ini jadi rancu. Maka apa yang terjadi? Diskon ini menjadi dilarang oleh syariat. Saya ulangi lagi. Ya, contohnya ini. Ini sering terjadi. Ya, sering terjadi. Kalaupun salam, maka si pembeli jasa harus membayar bukan DP, tapi semua uang harus dia sudah bayar di depan. Atau kalau memang dia menjual, si pihak travel sudah memiliki, sudah memiliki tiketnya, sudah memiliki hotelnya, sudah memboking semuanya itu, baru dia bisa menjual ke orang lain. Kalau dia tidak, berarti dia menjual barang yang belum dimiliki. Tapi bisa dengan salam, caranya apa? Bayar tunai dan harga lebih murah. Bisa dipahami? Ya. Nah ini, maka ini yang juga sering terjadi kesalahan di tengah masyarakat ketika memberikan diskon. Ya, semoga ini ya bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua, dan sisa waktu kita untuk diskusi dan tanya jawab untuk permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ya, dipersilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara kedua, kita gratis. Ya. Dan nanti kartunya itu kalau kita pembelanjaan berikutnya dapat diskon. Dapat diskon gratis. Apakah itu dibolehkan? Ya. Adapun yang pertama tadi membeli kartu terpisah, jelas tidak dibolehkan. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita beli lebih banyak, sehingga ya ini juga cara untuk promosi agar barangnya untuk laku lebih banyak. Yaitu ketika kita beli lebih jumlah lebih banyak akan diberikan kartu member. Nanti kartu membernya akan mendapatkan potongan-potongan harga. Ya, apakah ini dibolehkan? Wallahu ta'alam, maka kalau kita lihat ya, akad pemberian kartu itu menjadi akad hadiah dari kita membeli barang lebih banyak. Dan maka kalau hadiahnya ini kan horor. Kita kan gak tahu nanti potongan diskonnya berapa persen menggunakan kartu ini. Tapi kan yang jelas begitu kita beli banyak dapat hadiah kartu member. Nanti mana kartu member ini kan goror. Paham ya? Nah, apakah boleh? Allah Ta'ala, maka goror pada hadiah dibolehkan. Goror pada hadiah dibolehkan. Ketidakjelasan pada hadiah dibolehkan. Karena yang dilarang dalam Islam itu, yang tidak jelas itu adalah akadnya tukar menukar jual beli. Ada salah satu yang tidak jelas. Ada pun kalau hadiah, karena hanya salah satu faktor saja, dia penjual saja yang memberikan harta dia kepada pembeli, yaitu akan mendapatkan potongan-potongan harga. Berarti yang memberikan hadiah adalah si penjual. Dan ternyata tidak jelas nantinya berapa dapatkan. Maka ini dibolehkan. Sama kita memberikan, contohnya sering kita katakan, kita memberi hadiah pada orang lain. Ya, kita nanti kamu saya kasih hadiah. Kita tidak menjelaskan apa hadiahnya. Apa kita berdosa? Tidak. Ya, tidak berdosa karena akadnya adalah tidak tukar menukar. Wallahu ta'alam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana ingin bertanya Ustaz, jadi di kantor Ana itu ada tunjangan untuk karyawan, tunjangan untuk membeli rumah Ustaz. Jadi tunjangannya sebesar 100 juta gitu. 100 juta. 100 juta. Dengan catatan si karyawan ini mengikatkan diri selama 15 tahun. Jadi dia diberikan uang tunjangan 100 juta dengan catatan dia selama 15 tahun di perusahaan tersebut. Nah, masalahnya apabila si karyawan ini tidak memenuhi ikatannya selama 15 tahun, misalnya dia 5 tahun sudah keluar, nah dia dibebani untuk mengembalikan 100 juta ini plus bunga, Ustadz. Tapi plus bunga selama pemakaian tahun yang dipakai dia keluar tadi. Betul, Ustadz. Tapi apabila dia selama 15 tahun dia tidak perlu mengembalikan sama sekali, Ustadz. Jadi bukan pinjaman itu, Ustadz. Ya. Jazakallah khairan, Ustadz. Jazakallah khairan, masya Allah, sangat bermanfaat ya kasus ini. Berarti di sini ada dua akad dalam, ada dua persyaratan. Pertama dia menjadi hadiah. Yang kedua dia menjadi hutang, piutang. Kapan dia menjadi hadiah? Hadiah kalau seandainya sampai 15 tahun. Dan menjadi utang piutang kalau di bawah 15 tahun dan utangnya berbunga lagi. Ya kan? Berarti tidak jelas dalam akad ini menyebabkan dia batal akadnya. Ya, karena kita sudah katakan ruang lingkup ketidakjelasan itu bisa terjadi pada kontrak. Kontrak ini tidak jelas apakah kontrak hadiah atau kontraknya hutang piutang. Adanya dua konsekuensi dalam satu kontrak, maka otomatis secara Islam batal dia. Ya. Maka kalau batal, bagaimana konsekuensinya? Bolehkah kita menerima hadiahnya? Ya, maka karena adanya riba tadi, di awal kita tidak boleh melakukannya. Ya, karena kita menyetujui bahwa dan kontrak ini mengikat. Maka kita tidak boleh di awal mengikatkan diri kita pada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya memiliki tabungan haji di sebuah bank syariah. Saya ingin menanyakan apakah jika nilai tabungan haji tersebut sudah mencapai haul dan nisabnya, apakah wajib dikeluarkan zakat malnya? Jazakallahu khairan. Nah, saya perlu nanya dengan jamaah, siapa tadi yang tahu. Tabungan haji ini bisa diambil lagi atau tidak? Hah? Akadnya tabungan haji ini kita membeli jasa atau kita menabung? Artinya kok tabungan itu kita bisa ambil lagi? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Enggak bisa diambil? Tidak boleh. Memang kita akadnya beli jual beli jasa dengan bank tersebut, ya kan? Kecuali meninggal, boleh diambil. Ahli waris ngambil atau berangkat? Berangkat, bukan ngambil kan. Berarti akadnya adalah kita memang jual beli jasa dengan bank. Maka pertanyaannya apakah kita mengeluarkan zakat? Kalau kita sudah jual beli jasa, ya berarti itu bukan uang kita lagi, itu sudah menjadi uang siapa? Uang orang lain. Maka kita tidak menghitungnya ketika zakat. Allah ta'alam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini lagi tren all you can eat 100 ribu makan sepuasnya itu, Ustaz. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallah khair. Iya. Jazakallah khair. Makan bayar 100 ribu, maka bebas kita makan berapa banyaknya. Para ulama berbeda pendapat. Kenapa? Karena menentukan kadar gharar pada hal ini, apakah dia banyak atau sedikit. Ya, kalau memang gharornya sedikit, maka para ulama mengatakan boleh. Kalau mengatakan banyak, maka ini maka dia menjadi haram karena bertentangan dengan hadis Nabi tadi. Nah, kira-kira orang yang ahli, siapa yang ahli dalam dalam bisnis kuliner makan satu ini gharar atau tidak menurut mereka? Kalau orang awam mungkin gharar mungkin bagi kita kan, karena kita tidak tahu bagaimana prinsip manajemen mereka. Artinya bagaimana? Kalau ada orang, para ulama mengatakan boleh membeli buahan yang tidak kelihatan atau yang tertimbun dalam tanah, karena darurat, karena juga sulit. Karena sulit kan. Nah, artinya di sana gharar. Maka kalau artinya memang bisa diperkecil.

daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Kalau kita lihat di negeri kita, riba, dosa riba ini jamaah. Ya, jadi kita simpulkan kembali bahwa pertama para ulama mengatakan memang ada kebutuhan. Nah, kira-kira kita butuh atau tidak untuk makan di sana? Misalkan kalau butuh memang tidak dari tempat kita tersebut, mau makan yang lain ada yang cuma itu dan kita lapar ketika itu, maka kita belinya. Kemudian diminimalkan ghararnya, maka kita perkirakan kira-kira uang ini untuk apa yang kita tidak dirugikan dan juga tidak dirugikan. Kalau ada tempat lain tidak ada hajat, maka tentu ini lebih baik kita tinggalkan, karena terjadi perbedaan para ulama itu besar atau kecilnya. Ini kalau memang dia menjual seperti itu. Tapi kalau dia sebagai pengikut, maka dibolehkan. Contohnya, kita menginap di hotel. Ya. Kita menginap di hotel. Nah, kalau kita menginap di hotel tersebut, itu sudah termasuk makan. Makan apa sarapannya. Itu bebas makan apa saja. Tapi kalau kita bayar terpisah, itu bayarnya berapa? Ada yang berbeda-beda, ada 50, ada yang 100, ada yang 150, ya. Nah, itu bebas sama makan. Maka tadi kita katakan, ya kalau dia mengikut boleh, tapi kalau dia terpisah, lihat kebutuhan kita memang cuman itu yang menjual, tidak ada yang lain. Kemudian memang kita minimalkan ghararnya. Wallahu taala alam, supaya kita tidak terjatuh pada hal yang subhat. Wallahu taala. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DP ya. Jazakallah khair, Pak. Terima kasih. DP kemudian tidak dikembalikan. Ya. Para ulama mengatakan, apakah jual DP itu dibolehkan atau tidak? Apa yang dimasukkan dengan DP? Apa yang dimaksud dengan DP? DP yaitu membayar sebagian harga. Jikalau terjadi kesepakatan, maka harga ini yang bayar sebagian tadi, dia bagian dari harga, kita membayar sisanya. Tapi kalau dibatalkan oleh pihak pembeli secara sepihak, maka DP ini hangus. Itu pengertian DP tersebut. Maka sebagian ulama diantaranya Mazhab Syafi'i mengatakan ini haram. Ya, kenapa? Karena pertama, memang disebutkan itu adanya hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anbail urban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan jual beli DP. Tapi ternyata hadis ini lemah sanadnya, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Yang kedua, ini kena ada unsur kezoliman, yaitu apa? Ketika dibatalkan pembeli, dia tidak uangnya hangus, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, sehingga menzolimi pembeli. Maka pendapat kedua mengatakan dibolehkan. Pertama, dalilnya lemah. Kedua, dalil yang kuat, sahabat melakukannya, Umar bin Khattab melakukannya, yaitu Nafi bin Haris ketika itu gubernur di Mekah, dia membeli penjara dan bayar DP kepada si pemilik rumah. Dia mengatakan, saya beli rumah ini, saya bayar sekian separuhnya. Kalau Umar setuju, nanti sisa harganya saya bayar. Kalau tidak setuju, maka uangnya untuk kamu. Maka ini dilakukan oleh Umar dan Nafi, sahabatnya. Nah, ini riwayat dari Imam Bukhari. Jadi ini sahih. Kemudian, adapun perkataan zalim tersebut, ini tidak bisa. Kenapa? Ada yang didapatkan oleh si pembeli. Jadi dia tidak dizalimi. Apa yang didapatkannya? Waktu tunggu itu. Sehingga kesepakatan itu, waktu itu berharga. Itulah yang didapatkannya. Karena selama waktu sudah disepakati, si penjual tidak boleh menjual ke orang lain. Dan bisa jadi setelah dia melakukan transaksi, ada orang pembeli berikutnya menawarkan nih, membeli dengan harga yang tinggi, tapi dia tidak boleh melakukannya. Sehingga itulah yang didapatkan oleh si pembeli. Wallahu ta'ala, maka mengatakan boleh, ini lebih kuat. Artinya berhak si penjual tidak mengembalikan uangnya kalau sudah disebutkan di awal. Memang kesepakati dari awal tidak akan kembali kalau DP kalau dibatalkan sepihak oleh si pembeli. Wallahu ta'ala. Semoga ini bermanfaat bagi sharing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.